Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pengikutnya, hingga hari kiamat kelak nanti. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalulah kita mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah merupakan dasar dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam acara penyejuk hati yang selalu disiarkan melalui Radio Republik Indonesia, ayat demi ayat kami berusaha untuk menjelaskan agar para pendengar lebih banyak menikmati sajian ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang kita kaji saat ini yaitu ayat 99 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak memberikan kekuasaan kepada setan. Itulah hikmah. Allah sudah menjelaskan. Mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dapat betul-betul menanggapi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menyebutkan, innahu laysa lahu sultan. Kata-kata innahu itu kembali kepada setan. Kenapa tidak disebutkan setannya di sini? Rahasianya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menyebutkan panjang lebar, karena sesuatu hal yang dibenci itu selalu ingin dipersingkat dan tidak mau menyebutkan nama setan tersebut. Karena di sini rahasianya adalah karena Allah itu sangat benci, maka disebutkan dengan domir untuk mempersingkat dengan mengatakan laisa lahu sultan. Tidak pernah manusia setan itu dapat menguasai alalladzina amanu. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah mereka itu betul-betul bertawakal. Inilah orang-orang yang lepas juga dari gangguan setan. Maka ketika seseorang itu kemasukan, artinya kemasukan setan, kalau kita mengambil dari kesimpulan ayat ini, bahwasanya jelas orang-orang tersebut tidak pernah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya tentang sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah memang pondasi utama untuk menjaga keimanan kita. Kalau kita memang betul-betul beriman kepada Allah, lakukanlah kewajiban itu tanpa melihat waktu dan kondisi kita. Lakukanlah, karena itu sudah merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak saja itu, maka disyaratkan lagi yang lain, bahwasanya ketika kita sudah sholat, kita harus berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunanya untuk apa? Ayat ini menjelaskan supaya kita ini lebih tentram lagi pikiran kita, tidak menjadi kusut pikiran kita, karena kusut pikiran itu adalah menyebabkan seseorang itu bisa bisa setan itu untuk memasuki diri seseorang tersebut. Maka syaratnya dua, beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Maka dengan ini semua insya Allah seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan bertawakal, orang ini adalah akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa dibilangkan seperti itu? Karena banyak mungkin orang yang sholat tapi dia tidak pernah memasrahkan dirinya kepada Allah. Mungkin disebabkan motivasi sholat itu bukan karena Allah, mungkin karena duniawinya. Karena mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu, maka ayat Al-Quran ini diamalkannya. Ayat itu atau ayat Al-Quran itu diamalkan adalah semata-mata untuk menjadi syifaan, penyembuh bagi diri manusia. Dan yang kedua lebih penting lagi adalah Allah mendatangkan rahmatnya. Maka sebatas mana kita membaca Al-Quran tidak kepentingannya karena Allah dan tidak bertawakal kepada Allah, maka kita akan tidak mendapatkan rahmatnya. Sama saja orang itu membaca mantra karena ingin mencapai suatu tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini marilah kita betul-betul untuk dapat menjaga keimanan kita dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Ahmad Perdana. Kami persilahkan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrohat. Para pendengar rahimakumullah, sebentar kita meninjau dari sisi balaghah. Di ayat ke-99 ini Allah menyatakan tentang innahu. Di dalam ilmu balaghah, kalau misalnya ada yang sudah belajar, ada yang namanya disebut dengan muqtada zahir. Salah satu rahasia muqtada zahir ini yaitu adalah dengan menyembunyikan yang sebenarnya dengan memakaikan damir kepada kepadanya. Jadi di sini sebutkan innahu, yang maksudnya adalah inna syaitan. Tujuannya adalah di sini untuk mentaskhir, ya, untuk menghinakan syaitan itu. Laisa lahu sultan, bahwa sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Ini kalau dari segi sisi bahasa. Yang menariknya adalah bahwa di sini Allah menggambarkan tentang satu hakikat bahwa syaitan itu sebenarnya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Mu'tawalli Sya'rawi di sini, bahwa ada dua sultan itu, yaitu Sultanul Hujjah dan Sultanul Qahar, yaitu kemampuan berargumen dan kemampuan untuk memaksa. Dan pada hakikatnya sebenarnya syaitan tidak punya salah satu dari kekuatan ini. Syaitan tidak punya kekuatan untuk memaksa, dan syaitan tidak juga punya kekuatan argumen yang sebenarnya layak untuk diikuti. Ini tergambar dari keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika pada hari akhirat nanti syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum faqlabtukum. Kenapa kamu ikuti saya sedangkan saya itu adalah orang yang selalu memungkiri janji, sedangkan Allah sudah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar-benar akan dia laksanakan. Man amila salihan min zakari wa unsa au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, barang siapa yang berbuat baik dan dia beriman maka akan diberikan kehidupan yang baik, ya. Apalagi firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ma'as sabirin, orang-orang yang sabar ulet tekun dalam kehidupannya akan Allah itu akan bersama mereka, tidak pernah akan dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan dan sebagainya. Ini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi syaitan mengatakan kenapa kalian masih mengikuti argumen yang aku berikan yang sebenarnya tidak kuat, ya. Kenapa itu diikuti? Syaitan juga tidak punya kekuasaan untuk kahar, memaksa. Jadi artinya kita diberikan satu pemahaman, kalau kita melakukan perbuatan maksiat, tindakan-tindakan kriminal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya kita sendirilah yang melakukannya, ya. Kita sendirilah yang melakukannya, bukan karena godaan syaitan yang sebenarnya tidak punya argumen yang kuat, yang kalau dipikirkan secara logika, dipikirkan secara akal sehat, kita akan tahu itu tidak benar, Ya, sebagai contoh misalnya syaitan ketika kita akan berinfak, syaitan mengatakan jangan infak, kamu punya anak, kamu punya tanggungan istri dan sebagainya. Ya, tidak usah, kasih saja sama istri kamu, itu jauh lebih baik, kata setan. Ini adalah argumen yang tidak kuat, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak, membantu orang lain, dan secara logikanya, secara akal sehat, kita bisa menerima kalau di dalam hidup ini kita harus saling bantu, membantu orang antara satu sama lain. Karena memang tidak ada manusia yang bisa hidup dengan sendirinya. Jadi innahu laisa lahu sultan, dia tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan sedikit pun, terutama sekali kepada ya alal lazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, ya terhadap orang-orang yang beriman, punya prinsip yang kuat, keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan berusaha untuk menggoda manusia, nanti kamu akan jadi miskin. Orang mukmin akan mengatakan wallahul ghani, ya ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghani. Ya, yang memberikan itu adalah Allah. Kenapa saya harus ketakutan? Ya, ini prinsip orang yang beriman. Ketika setan kemudian menggoda manusia tidak usah salat, orang yang beriman akan mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan saya untuk salat. Ini adalah prinsip dan keyakinan yang kokoh yang tidak akan pernah mampu digoyahkan oleh syaitan. Begitu juga dengan wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, berusaha keras. Ketika setan berusaha untuk menggoda, janganlah bekerja, lebih bagus main-main, lebih bagus melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, main catur, itu lebih bagus daripada salat atau daripada bekerja. Orang yang tawakal kemudian akan mengatakan bahwa dirinya diperintahkan untuk bekerja. Man amila salihan, barang siapa yang bekerja keras. Innal lazina amanu wa amilu salihat, di dalam beriman diperlukan usaha dan kerja keras, bukan bermalas-malasan. Ya, inilah sebabnya kenapa syaitan kemudian lemah dan tidak punya kekuasaan apapun untuk menggoda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya adalah bahwa cukup banyak gambaran yang diberikan oleh Allah tentang bagaimana nanti perseteruan yang terjadi di akhirat, ya, bagaimana kemudian ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya, setan mengatakan saya tidak bisa membantu kamu dan kamu juga tidak bisa membantu saya. Kenapa dulu ngotot di dunia mau mengikuti diri saya, dan sebagainya yang pada akhirnya memang kita diinginkan untuk menjadi orang-orang yang bisa berlepas diri dari setan dan kemudian berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sahabat. Iya, kesimpulannya adalah setan itu tidak pernah menguasai bagi diri orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.